Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi jama'in. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kesempatan Allah SWT untuk melanjutkan episode menjawab fitnah dengan fakta, di mana setelah kita tegakkan sebelumnya begitu banyak fitnah-fitnah ini menyebar di berbagai tempat, di berbagai daerah, sehingga tidak sedikit kaum muslimin yang berpendapat dengan tukang fitnah ini, dengan penyebar fitnah ini, menjadi korban, ya, kerugian kehormatan materi dan berbagai pengusilan ataupun berbagai macam bentuk intimidasi yang mereka alami. Maka kita perlu menjelaskan sekali kepada umat. Kalau kita diam, tentu fitnah ini akan dianggap sebagai suatu hal yang benar adanya jika kita tidak jelaskan fitnah-fitnah tersebut. Sehingga diamnya kita, orang mengira bahwa tuduhan-tuduhan itu adalah benar dan fakta. Maka kita akan mencoba menjelaskan kepada umat, ya, untuk menjelaskan hakikat dakwah salafiyah, dakwah salafi, ataupun yang dicap oleh orang-orang tukang fitnah sebagai dakwah wahabi. Di mana setelah jelaskan sebelumnya bahwa kalimat wahabi ini ada berapa kelompok menggunakannya. Pertama yang paling sering menggunakan adalah Syiah. Jadi para pemirsa dan pendengar bisa melihat, ya, video ketika orang Syiah menggantung Ahlussunnah di Iran, itu mereka akan tirakan yel-yel wahabi-wahabi. Dan ini sudah pernah kita bahas dalam pembahasan tentang sepak terjang Syiah dari waktu ke waktu dalam terhadap Ahlussunnah ataupun terhadap kaum muslimin secara umum. Di antaranya adalah kerja mereka di Iran. Dan pada beberapa hari yang lalu saya mendapat kiriman video dari seorang Syiah yang mengatakan di situ fitnah-fitnah yang menyebarkan fitnah tentang Wahabi, bahwa asal semua teroris ini di Indonesia adalah sumbernya Wahabi segala macam. Ya, ini satu kelompok yang sering menggunakan tren Wahabi untuk menyerang. Demikianlah kelompok-kelompok lain yang memang tidak memahami perbedaan-perbedaan itu, sehingga orang-orang yang perbedaan dalam hal-hal furu'iyah dari bid'ah-bid'ah yang telah kita bahas pembahasan di saat pembahasan yang episode yang ke-9, ya, episode yang ke-9 kita telah bahas sekian referensi tentang menjelaskan wajib menjaga persatuan. Sebetulnya wajib menjaga persatuan itu hampir di setiap kitab Ahlussunnah kitab akidah, ya. Pada kita akidah telah kita bahas pada episode yang ketiga dan keempat, tak salah, ya, tentang referensi-referensi kalau tak salah, ya, itu kita sudah di dalam kitab itu, hampir setiap kitab itu akan bahas tentang wajib menjaga persatuan kaum muslimin. Karena bid'ah perpecah belahan ini muncul di masa-masa sahabat, yaitu keluarnya khawarij, sehingga pembahasan itu dimasukkan dalam kitab akidah oleh para ulama. Karena itu perpecahan itu bagian dari bentuk perpecahan dalam masalah akidah, maksudnya itu bentuk dari bentuk penyimpangan dalam memahami agama. Sehingga mungkin bertanya, ya, dari episode yang ke-9 kita tidak mengumpulkan sekian banyak referensi atau buku-buku, ya, yang karena memang buku itu sudah kita bahas sebelumnya, semua kita akidah yang telah hampir semua lah kita katakan kita akidah telah kita bahas waktu episode yang ketiga dan keempat itu membahas tentang berbagai pembahasan, di antaranya pembahasan tentang wajib menjaga persatuan. Terutama umpamanya kitab yang sering dibahas dalam di kampus-kampus kajian salafi, doa salafi, itu ada dua kitab umpamanya Tohawi, ya, itu jelas membahas, ada poin khusus dibahas di situ tentang wajib menjaga persatuan dan ugamul furqah, celaan terhadap pecah belah. Kemudian juga kitab Aqidah Al-Wasitiyah yang dimiliki oleh salah seorang dari narasumber yang fitnah kemarin, itu dia punya, dan itu dibahas sampai akhir, itu membahas masalah tentang bid'ah dan perpecahbelahan juga, ya. Maka memang di episode ke-9 kita tidak banyak melihatkan referensi, karena memang referensi banyak sekali, hampir setiap kitab akidah itu tidak terlepas membahas masalah itu. Pada episode yang ke-10 ini kita akan bahas tentang apa referensi-referensi dakwah salafi atau dakwah salafiyah di dalam mengkaji masalah bid'ah. Karena mereka juga memfitnah bahwa kita adalah orang yang candu membidakan, candu menyesatkan segala macamnya. Kita ingin lihatkan referensi-referensi bahwa ketika kita bicara menghukum sesuatu bukan dasarkan pemikiran, kebiasaan, segala macam tidak, tapi melihat penjelasan para ulama, referensi-referensi yang akan kita bahas nanti. Di sini saya ingatkan sedikit karena sudah mulai mau masuk Isya. Jadi karena yang azan itu masjid yang jauh, dan saya akan ikut azan masjid yang terdekat dengan rumah nanti, dan saya akan jeda sejenak ketika azan berlangsung. Ya, karena juga ada masukan dari teman-teman, kok kedengaran suara azan itu tidak berhenti Ustaz? Karena memang azan yang lagi terdengar itu mungkin masjidnya jauh. Karena memang banyak masjid di sini, ada sekitar 3 masjid yang berdekatan. Tapi saya biasanya ikuti masjid yang terdekat ke rumah saya, itu jauh azannya. Jadi ini juga dalam hukum fikih ya, menjawab azan, karena di sana azan, di sini azan. Yang mana antum jawab? Antum jawab adalah masjid yang terdekat pada antum atau antum yang biasa sholat di masjid itu. Baik, ini supaya penjelasannya, karena banyak juga netizen-netizen yang komentari ya tentang video mungkin dengan suara azan ya. Nah, itu sedikit penjelasannya. Biar tidak antum mencela atau menghukum sesuatu apa yang sebenarnya terjadi. Maka itulah pentingnya kita klarifikasi dan apa hakikat yang terjadi. Baik, sekarang kita di episode yang ke-10 ini akan menjelaskan apa referensi dakwah salafiyah atau dakwah salafi di dalam mengkaji masalah bid'ah. Ya, masalah bid'ah. Jadi, kalau kelompok-kelompok yang suka bid'ah itu bahannya paling-paling masalah bid'ah itu yang dibahas oleh dia adalah kajian bid'ah itu adalah Qaidul Kubra punyanya Izz ad-Salam. Itu kitab-kitab tentang kawaid memang, betul. Dan beliau menggunakan kaidah bid'ah itu menjadi 5. Tapi kan itu, pernahkah pembagian itu dilakukan oleh salaf? Kemudian bagaimana masuk pembagian itu? Itu pada poin yang 5 nanti, apa pada poin yang lain kita akan bahas nanti. Karena beliau di situ membagi ada yang wajib, ada yang bid'ah. Sedangkan mana ada yang wajib? Ya, bid'ah secara umum dalam syar'i itu, yang secara syar'i maksudnya, secara syar'i itu semua dicela Rasulullah SAW. Kulu bid'atun dhalalah. Wa kullu dhalalatin kul, kalimat kul, tidak ada pengecualian di situ. Ya, baik. Karena sudah azan masjid yang dekat ke tempat saya, ke rumah saya, maka saya akan jeda sebentar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah SWT, kita akan lanjut pembahasan kita, yaitu tentang sumber ilmu ataupun referensi buku-buku yang menjadi rujukan para da'i salafi di dalam membahas masalah seputar bid'ah, ya. Ini hampir ini mulai dari sini, kitab saya ini pembahasan qadar sana, kini dari sini pembahasan berbagai macam bentuk bid'ah. Pertama adalah tentang wajib berbagai tentang tahu dengan sunnah, kemudian tentang bid'ah-bid'ah secara umum, kemudian bid'ah secara rinci, sampai bid'ah berbagai kelompok sampai sini, itu ada fitah firat, sampai berpikiran-pikiran ini, sampai ini tiga rak ini, ya, boleh dikatakan rak ini semua membahas berbagai macam bentuk pemikiran, baik pemikiran dalam Islam, dan bentuk pemikiran-pemikiran Islam maupun pemikiran-pemikiran yang bersumber dari luar Islam yang menyerang Islam, ya, termasuk juga kajian tentang wahdatiyah atau disebut dengan pluralisme. Kemudian itu adalah kitab Syiah, ya, itu kitab-kitab Syiah, sumber Syiah yang pernah saya sebutkan. Ini adalah ada kitab Syiah yang saya miliki dari mereka. Kemudian juga berbagai bahan, ya, kajian tentang Asy'ariyah, Maturidiyah ini. Tapi saya akan bahas referensi-referensi yang membahas tentang bid'ah secara umum saja, tidak bid'ah secara rinci. Ya, kembali kita, para ulama berbeda dari dahulu menghukum suatu hal bid'ah atau tidak. Ya, tapi itu pada pembahasan-pembahasan yang far'iyah saja, amaliyah yang terbanyak itu amaliyah. Sebenarnya kita katakan, sebetulnya perbedaan itu perbedaan yang biasa, seperti perbedaan dalam masalah ijtihadiyah, dalam hukum fikih juga ikhtilaful ulama, ijtihadiyah, ya, yang mungkin dalilnya samar atau dalilnya dari umum, ya. Jadi tidak harus saling, memang di dalam mengkritik ulama kita mengatakan ini adalah tidak sunnah, ini adalah bid'ah, begitu. Tapi bukan berarti lalu dipahami kalau bid'ah berarti kafir. Enggak, bukan begitu. Karena bid'ah itu bertingkat-tingkat juga. Bid'ah itu seperti tingkatnya dosa, ya, kemajuan dari dosa bid'ah itu. Cuman sumbernya berbeda. Kalau sumber maksiat disebut adalah melakukan larangan, meninggalkan perintah, itu maksiat. Tapi kalau bid'ah itu adalah dia menilai sebuah pertentuan ibadah. Itu masalahnya. Makanya dependisinya secara umum yaitu seperti yang disebutkan ya Izzatul Salam adalah sesuatu yang baru dalam agama. Dalam agama bukan umum. Mobil, ya, kapal pesawat itu enggak bid'ah. Kenapa? Dia tidak bahan dari agama. Kalau maksud bid'ah yang dikaji oleh para ulama itu bid'ah dalam agama. Karena juga ada yang sebagian da'i atau sebagian tokoh yang komentari, loh itu semua kalau di bawah itu bid'ah, baju, topi, macam. Lo pelajari dulu, sabar dulu, apa pengertian bid'ah menurut ulama. Ya, wah dulu Rasulullah SAW pernah haji unta, sekarang naik pesawat, itu bid'ah. Ya. Bagaimana bisa bid'ah? Bisa. Bagaimana kalau dia katakan bahwa naik pesawat itu lain besar daripada naik unta? Nah, itu lain lagi etikatnya. Tapi kalau hal-hal urusan dunia, ya, itu tidaklah termasuk bagian dari bid'ah oleh para ulama. Tapi urusan maksudnya adalah urusan ibadat, etikat. Ya. Makanya muamalat itu hukumnya disebut para ulama adalah al-aslu fiha mubah. Beda dengan masalah al-ibadat wal-i'tiqad, ya. Itu harus ada dasar dan sumbernya. Kalau tidak habis bentuk ibadah semua orang bikin-bikin. Dalil-dalil tentang haram menyembah banyaklah sudah dibahas ya dalam kajian-kajian. Cuman saya sekarang ini tidak akan bahas secara dalil-dalil untuk cuma apa dasar-dasarnya. Ulama-ulama mana kita kitabnya biar tahu dan biar tidak terlalu mudah-mudah memfonis, mengkap, memfitnah bahwa itu berbuda-buda. Tak, ulama kita memberikan ketegasan-ketegasan dalam masalah ini, bukan gampang-gampang ya memberikan hal seperti itu sebagai bid'ah. Mudah-mudahan tak, itu bagian itu tanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rapor-rapor ya. Sini kalau kitab yang mutaqaddimin, contoh di sini ada. Ya, di antaranya kitab Al-Itisam, ya, Al-Itisam punya Imam Syatibi itu membahas tentang bid'ah. Al-Itisam Syatibi itu membahas tentang bid'ah, ya. Ini kitabnya saya punya dua versi, karena cetakan Darul Fikir dan juga cetakan Darul Fikir kedua-duanya. Ya, cuman tahunnya berbeda kayaknya. Ya, Al-Itisam punya Imam Syatibi. Ya. ada dua cetakan, ya. Kemudian kitab-kitab yang lebih mutakaddimin seperti di sini, karan, ya, Muhammad bin Waddah Al-Quri, Muhammad bin Waddah Al-Qurtubi, ya. Baik. Wafatnya beliau adalah tahun, ya, 287. Sana sab'u is tufi rahimallahu lailata sab'i li arba'in baqina, ya. Itu wafat pada dua tanggal 26 Muharram lah tahun sana sana sab'in wa samanina, sab'in wa samanin wa mi'atin, yaitu 287 Hijriah. Jadi cukup apa namanya di abad ketiga, ya, yaitu 287 Hijriah, di akhir abad ketiga beliau wafat. An-nahyu anil bid'ah, al-bid'ah wa nahyu anha, al-bid'ah wa nahyu anha, ya. Nah, ini belum bahas banyak masalah-masalah bid'ah. Baik. Kemudian referensi lain adalah yaitu karangan Imam Kitab Al-Hadis Wal-Bidah Abi Bakar bin Walid Ibn Muhammad Tartusi, yaitu maklum dengan Ibnu Zandaqah atau Imam Tartusi, Abu Bakar Tartusi, yang wafat pada tahun 520 Hijriah. Kemudian Al-Ba'is ala Inkar Bidah wal Hawadis, karangan Imam Al-Hafidz Al-Qari Abu Qasim Abdurrahman bin Ismail Al-Maqdisi. Al-Maqdisi yang wafat pada tahun 665 Hijriah. Ya, ini kita sebelum Ibnu Taimiyah, juga sebelum sebagian adalah sebelum Abul Hasan Asy'ari. Baik. Kemudian yang membahas-bahas i'tiqad dalam bid'ah ini, bid'ah-bid'ah i'tiqad, kalau yang membahas bid'ah i'tiqad, ya, seperti Al-Milal wa-Nihal punya Ibn Hazm, bukan, Al-Fisal Al-Milal wa-Ahwa wa-Nihal. Ini membahas tentang berbagai bentuk pemahaman masalah akidah, Al-Fisal, ya, Al-Milal wa-Ahwa wa-Nihal. Di sini jelaskan berbagai bentuk bid'ah-bid'ah dalam masalah akidah, ya. Kemudian punyanya Syarstani, ya, Al-Milal wa-Nihal, ya. Kemudian ada lagi Al-Farku Bain Al-Firaq, kayak karya Abdul Qahir Al-Baghdadi, yaitu wafat tahun 1037 Hijriah. Jadi 1037 Hijriah, ya. Kemudian ini kitab Maqalat Islamiyyin wa Ikhtilaful Musallin, ya, itu karangan Abul Hasan Al-Asy'ari. Di sini beliau menjelaskan apa itu akidah Ahlussunnah Jamaah yang beliau yakini, ya, boleh dilihat di situ. Baik. Kemudian tadi yang saya sebutkan lupa saya jelaskan tanggal, kalau Ibnu Hazm itu wafat 456 Hijriah, kalau Syarstani wafat 548 Hijriah. Kemudian kalau Ibnu Hazm 456 Hijriah. Ini membahas berbagai penyimpangan dari salah akidah. Ya. Baik. Kalau masih banyak, ya, masih banyak kita-kita masalah-masalah akad. Salah saya sebutin firqah. Aqaid salah sebutin firqah. Ya, li Abi Muhammad Al-Yamani, ya. Min ulama al-Qarni as-Sadi al-Asri. Jadi ulama yang hidup pada tahun pada abad ke-6 Hijriah sebelum Syekh Islam Taimiyah. Baik, demikian. Kemudian itu pembahasan tentang penyimpangan dalam masalah akidah, dalam bid'ah-bid'ah dalam akidah dan penyimpangan-penyimpangannya. Kemudian kita membahas tentang bid'ah selain ini, banyak ini. Ada kitab Iqazul Ulil Absar, Liktidak bi Sayyidil Muhajir wa Ansar, wa tahzir wa tahziruhum, ya, anil ibtida'i syi' fil qura wal amsar, fil qura amsar min taqidil madhahib ma'al hamiyya wal asabiyya bain fuqa'al asar. Jadi ikadul himam, menghidupkan semangat ulil absar, orang-orang yang pintar, lil iktida' bi sayyidil muhajir wa ansar, untuk menteladani ya tokoh-tokoh kaum muhajir dan ansar, petahdiruhum ya, dan peringatkan mereka anil ibtida' daripada melakukan bid'ah-bid'ah asya'i yang tersebar fil qura, di desa-desa, wal amsar, di kota-kota. Di antara min taqlidil madzahib, yaitu fanatik min taqlid madzahib malhamiyah, yaitu bukanlah bermadzhab, tapi bermadzhab yang dicela oleh para ulama adalah yang fanatik, yang ta'asub, yang berlebihan, fanatik yang ta'asub berlebihan, wal asabiyah ya, fanatik asabiyah ya, bain fuqaha al asar, yaitu di antara para ahli hukum di berbagai daerah Islam. Ini karya al-Imam Shalih bin Muhammad ya bin Nuh, yang terkenal dengan apa namanya ini, Asy-Syaikh bil Fulani, bil Fulani Fulati ya, yang wafat di kota Madinah pada malam Khamis ya, 25 Ramadan itu bukan 25 Ramadan, 25 Jumadil Akhir sana tahun 1218 Hijriah, 1218 Hijriah, itu sana 18 wa 200 wa'ad rahimahullah. Nah, ini di antara-antaranya bahas kita buat. Kemudian kitab Tambih ulil Absar ila Kamaluddin wa ma fil bi' min al-akhtar, yaitu peringatan kepada orang-orang yang pintar tentang sempurnanya agama Islam, wama fil bid'ah min akhtar, menjelaskan berbagai bahaya bid'ah yang terdapat dalam bid'ah. Ini adalah karya guru kami Dr. Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi ya. Kemudian kitab lain adalah Mu'nyamul Bid'ah, yaitu ekstrapedi bermutu bid'ah ya, yahtawi ala ma waqa'a lisanib mimma qila fihi innahu bid'ah, yaitu berbagai pemasaran yang dikukum oleh perawalan bid'ah ya, membahas masalah itu. Kemudian al-ibda fi madar al-ibtida, yaitu al-ibda itu artinya penemuan ya, al-ibda itu kan penemuan baru lah, maksudnya ibda ini melakukan penelitian baru, fi madar al-ibtida, dengan bahaya bid'ah, karya Syekh Ali Mahfuz, ini orang Mesir. Kemudian kitab lain Al-Bid'ah wal Mithal wa ma la asla lahu. Wa ma la asla lahu, ini kumpulan ya para ulama, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Salim Utsaimin, Syekh Abdul Rahman Jibrin, Saleh Fauzan ya, kemudian berbagai kumpulan dari Lajnah Daimah Libus Ilmiah wal Ifta. Baik, kemudian ada lagi kitab untuk saudara guru kami Ibrahim Amir Ar-Ruhaili, yaitu Kibalu Sunnah wal Jamaah min Ahli Ahwa wal Bid'ah. Bagaimana sikap Ahlu Sunnah dalam bergaul ya terhadap Ahlu Ahwa dan bid'ah? Jadi tidak sama, karena bid'ah tadi itu bertingkat-tingkat, karena bid'ah itu bermacam-macam ya, tidak seluruhnya yang sama tingkatnya, pokoknya kafir, murtad, dalal, tidak sama tingkatnya, berbeda-beda ya. Apalagi amalia itu jarang sekali ulama mengkafir-kafirkan ya, tidak ada. Hanya memang bid'ah, seperti juga maksiat ya, pencuri itu disebut maksiat semua, tapi kan berbeda kadar ya, kalau mencuri besar ya besar juga, dipotong tangannya, kalau enggak ya kan enggak, berbeda hukumnya. Nah, ini dikumpulkan oleh berbagai perkataan penjelas para ulama dalam bagi kitab, lalu beliau menjelaskan bagaimana harus menyikapi bid'ah, kapan bid'ah itu dijauhi ya, kapan bid'ah itu tidak dijauhi, ini dibahas di sini ini ya. Baik, jadi bukan sembarang bicara kita diajar ulama kita beri ilmu dulu sebelum bicara. Tapi tidak dipungkiri mungkin ada yang lupa. Ya bukan berarti hebat, tidak pernah salah enggak. Saya tidak seperti sang kiai yang mengaku sangat hebat dalam berdebat, pintar dan sebagainya. Saya mengakui banyak kelemahan mungkin ada yang lupa, salah paham bisa saja. Maka saya lihatkan referensi-referensi ini, mudah-mudahan bisa dibaca dan ditelaah ya, apa sebenarnya yang menjadi bahan-bahan pegangan orang-orang salafi dalam berbahas masalah pembahasan bid'ah. Kemudian juga ini adalah kitab ya, As-sunnah wa mubtadi'ah awal mubtada'at, ya, sunnah-sunnah dan ayat yang dibaku bidah-bidah. Muta'alliqu bil adhkar wa salawat, yang berhubungan dengan zikir-zikir dan berbagai macam bentuk salat salat. Ya. Nah, ini seorang ulama dikarang oleh Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Salam Al-Qushai Syukairi Al-Hawaridi. Mu'asi jamaah salafiyah bi mana? Bi Hawamadiyah Jiza. Ya. Ya, mu'asi jamaah Muhammad jamaah as-salafiyah. Jam'iyah as-salafiyah. Orang Pakistan kalau enggak salah ini, ya. Beliau ini orang Pakistan, ya. Baik. Ini pembahasan-pembahasan yang baik tentang hukum, akidah, segala macamnya juga ada dibahas. Kemudian juga ini kita kitab yang dihadiahkan oleh teman ketika saya mentahqiq buah kitab yang berhubungan dengan bid'ah juga nanti akan saya bahas. Ya, salah satu bid'ah yang khusus sangat tersebar sekarang ini di negeri kita. Nanti akan saya sebutkan, yaitu tentang hukum berzikir, bergoyang, bernyanyi, berdandut, bermusik, ya, zikir, bermusik. Ini akan ada kita akan episode yang berikutnya insyaallah. Ya, ini adalah Diyaun Nur min Ihya' Sunnah li Dhahril Fujur wa Imatatil Bid'ah. Yaitu ya cahaya yang terbenderang dari menghidupkan sunnah dan menupas kebatilan, fujur ya, kebatilan berbentuk-bentuk penyimpangan, wa imatatul bid'ah dan bagaimana menufas bid'ah. Atau disebutnya minhajul hayati asy-syar'iyyah, yaitu jalan hidupan di atas agama, liradul rusumat al-bid'ah, berbagai macam bentuk perbuatan-perbuatan dalam melakukan bid'ah. Baik, ini dasar-dasar berbagai bid'ah bid'ah yang umum ya, tidak rinci. Saya bahas di sini. Kemudian juga ini tulis oleh guru kami juga, Profesor Dr. Ali Muhammad Nasir Al-Faqih, bid'ah dawabit wa suwa sayyid fil ummah. Bid'ah, kemudian dawabitnya itu maksudnya apa itu? Dawabit itu kalau bahasa Indonesia-nya lebih tepatnya adalah kaedah-kaedahnya. Ya, dan pengaruhnya yang buruk di tengah umat. Nah, ini dibahas oleh beliau. Dan ini pernah saya terjemahkan, dicetak dengan judul Petaka Bid'ah. Baik, ini ta'asub ilmu wa saruni, bagaimana ta'asub dalam terhadap pendapat tertentu ya tanpa dalil, dibahas oleh Syekh Rabi' al-Madkhali. Baik, ini adalah al-madhhabiyah al-muta'asibiyah bid'ah. Jadi yang dilarang oleh perulama adalah madhab bermadhab ta'asub fanatik buta. Ya, lalu menganggap berlebihan, hululah sifatnya. Ya, maka disebut bid'ah ta'assub al-madhhabi. Jadi tidak ulama yang melarang orang bermadhab, sebenarnya tuduhan sebagian orang mengatakan bahwa Wahabi anti madhab itu enggak benar. Syalsum tema madhabnya apa? Hambali. Muhammad Wahab apa? Hambali. Ya, kemudian para ulama-ulama yang kita kaji kita menerima madhab dalam sirah fikih mereka, ijtihad mereka, ya dawabit dalam ijtihad mereka. Tapi bukan berarti ulama itu bermadhab berbeda dalam setiap peragama, tidak, hanya dalam masalah istiadiah-istiadiah. Ataupun membahas masalah kaidah-kaidah dalam istimbat hukum. Jadi yang dilarang itu adalah ta'asub, fanatik, ya, itu yang dilarang. Jadi kalau mengatakan anti madhab itu enggak benar. Ya. Nah, ini dan cara makhluk bid'ah atau tukang fitnah memang begitu dia. Ya, memang begitu caranya dalam membuat framing-framing untuk menjatuhkan orang, untuk menghina orang, kan begitu caranya. Coba lihat saja video-video yang saya yang dipotong-potong, dikasih emosion, masuk kata-kata, ya, diajarin, di apa, silakan begitu, ya, itu bentuk-bentuk cara-cara mereka gitu loh. Tidak ilmiah sama sekali, tidak ilmiah sama sekali, maka kita tidak terlalu repot meraih mereka, kita cukup memberikan apa melihatkan kepada umat, kepada orang-orang akal, kepada orang yang mau mendengar, ya, mengerti dan mencoba memahami, juga, ya, tidak cepat menuduh, memfitnah. Apa yang menjadi sumber-sumber kajian mereka? Nah, itu yang kita katakan. Apakah benar mereka itu hanya berpegang pada pendapat Ibnu Taimiyah dan Wahab saja? Itu yang ingin kita terangkan, ya. Itu yang kita katakan selalu. Mereka mengatakan Wahabu Wahabi pengikut Muhammad Wahab. Apakah memang kita di kitab Muhammad Wahab saja? Ya kan? As-sunnah wal bid'ah, ya, ini sunnah dan bid'ah. Kemudian penjelasan tentang hadis wa'alaikum bisan kutala khafa ala syedin al-madin. Ini karangan Abdullah Mahfuz Muhammad Haddad Ba'alwi al-Hadrami dari Yaman. Yaitu, apa namanya ini? Disebutkan ini beliau ini. Wafat tahun berapa? Ya. Jadi kumpulkan sekitar 350 hadis dan asar ya. Yang membahas masalah ini. Baik, masih banyak ya. Ini juga risalah tahqiqil bid'ah. Risalah tahqiqil bid'ah. Wa ilaha sad'ul ayy hadha bijnah fi fasl bid'ah 'an sunnah. Jadi bagaimana berbid'ah dan sunnah. Ini tulis oleh Syekh Al-Alama Imam Abi Abdullah Abdurrahman bin Yahya Karamu Al-Yamani. Al-Mu'allimnya Al-Yamani yang wafat pada tahun 1387 Hijriah dari Yaman. Hajjul Mubtadi karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Itu disebutkan itu bukan di karang-karang, tapi beliau setiap menulis menunjukkan pendapat para ulama-ulama. Ya, para ulama-ulama dalam membahas masalah itu. Kita belum Firabi ala al-Zayy wal-Bidah karya Al-Hasan Asy'ari. Nah, dalam kitab ini masih terdapat bahwa beliau di sini akan terlihat berbeda sekali dengan apa yang beliau tulis dalam tiga kitab beliau yang terakhir setelah ini, yaitu kitab Aqal Islamiyin, kemudian kitab apa lagi? Al-Ibana, kemudian kitab Risalah Sabar. Nah, oleh sebab itu Ibnu Katsir dalam Bidayah Nihayah menyebutkan bahwa Al-Hasan Asy'ari mu'marra, jadi melewati tiga fase. Itu kemudian terakhir adalah yang pertama madhab kullabiyah, kemudian kepada madhab ahli sunnah atau madhab salafiyah atau salafi akidah salaf ya. Ini diantara di sini pembahasannya, bukti-buktinya di situ. Mauqif ashabul ahwa wal firaq minas sunnah nabawi wa ruwatiha. Ini bagaimana pandangan ashabul ahwa wal firaq terhadap sunnah Nabi SAW dan para perawinya. Masih banyak ya, kalau membahas ini, kebutuhan ini memang gak banyak nih pembahasan begini, ya. Ini adalah Al-Qawa'id Al-Mustami'ah Ibayani Al-Firqa Dala Wal-Mubtadi'ah. Itu faedah-faedah. Ya, rangkuman faedah-faedah menjelaskan tentang firaq, aliran-aliran yang menyimpang dan yang aliran-aliran pelaku bid'ah. Ditulis oleh Ismail bin Abdul Baqi, ya, namanya Al-Yaziji, ya, Al-Yaziji, yang wafat 1121 Hijriah. Taib, sebanyak ini Al-Ibda. Ini karangan ulama Hanafi ini 792 Hijriah. Ya. Bicara juga tentang bermacam-macam bentuk bid'ah. Kemudian ini banyak Imam Asyuti. Al-amru bil ittiba' wan nahyu 'anil ittiba'. Karangan Imam Asyuti, ya. Semua orang-orang yang mengaku Asy'ari pasti kenal lah. Ya, perintah untuk mengikuti sunnah dan larangan dari hukum bid'ah. Al-Mu'li tiba wa al-Mu'li tidak. Jadi ini maksudnya juga mengumpulkan berbagai pendapat-pendapat para ulama, penjelasan ulama dengan dalil-dalilnya di sini. Kemudian ini ta'asub zanim wa asaruh, ini bagian pembahasan lain. Baik, kita lihat saja. Usul sunnah irad di bid'ah. Usul sunnah irad di bid'ah. Ya, itu pokok-pokok sunnah untuk menolak bid'ah. Ini seorang ulama di Pakistan yang maksudnya. Saya dapat hadiah dari teman-teman dari Pakistan ini, dibawa dari sananya. Itu karangan namanya Maulana Tahir, ya. Salama Ghafir. Ya. Baik. Kemudian ada karangan Syabdul Qayyum, ya. As-Suhaibani Al-Lumak fi radi ala muhassinil bidah, yaitu Al-Lumak itu atunya apanya ini, terjemah yang tepat untuk Lumak ini ya, itu penjelasan lah tepatnya gitu. Dalam mentah orang-orang pembagian bid'ah itu ada hasanah, pembagi bid'ah hasanah. Kemudian al-ibda fi bayan kamal syara' wa qatal ibtida', ya ini punya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin ya. Kemudian masih banyak sebetulnya ya, bid'ah al-i'tiqad wa kharwa ala al-mustama'at al-mu'asirah, bid'ah-bid'ah dalam keyakinan dan bahaya terhadap masyarakat modern ya. Di sini dibahas irja, hulu fiddin, tatarruf dan tasawuf. Kayak Muhammad Hamid An-Nasir. Kemudian di sini juga al-ayat wa sarwa al-muslimin, macam-macam bentuk peringatan berbagai hari dikaji di sini. Ya, pembahasan-pembahasan peringatan-peringatan yang syariah yang dianggap sebagai ajaran agama, yang dimasukkan dalam ajaran agama. Kemudian ini al-munasabat mausimiyah baina fadail wal bidah wal ahkam, juga munasabah-munasabah, peringatan-peringatan juga ya, antara penjelasannya keutamaan-keutamaan dan bidah-bidahnya dan hukum-hukumnya. Ini itu Hannan binti Ali, ini perempuan ini ya, bin Muhammad al-Yamani ya, dari karangan seorang ya mahasiswi ini, magister di Jamiat Ummul Qura. Baik. Ini sudah terbahas di al-ayat. Ya. Kemudian al-bid'ah hauliyah. Abdullah bin Abdul Aziz bin Ahmad Al-Fujairi. Jadi peringatan-peringatan tahunan-tahunan yang berhubungan dengan ajaran agama. Ya, kemudian dibahas ini. Siapa pertama mengadakan bid'ah-bid'ah tersebut? Ya. Disebutkan di antara di sini bid'ah-bid'ah yang berkenaan dengan peringatan-peringatan. Ya. Bulan, hari, selanjutnya. Ada perbedaan yang sangat runcing yang sering kita perdebatkan di negara kita adalah masalah lihat Nabi. Ini sebetulnya banyak ulama yang menghukum, yang bicara tentang maulid Nabi hukum itu. Jadi bukan ulama-ulama Wahabi, tapi sudah dikumpulkan dalam dua jilid ini. Bahas berbagai mazhab oleh di sini, dibahas berbagai mazhab. Ya. Kemudian jawaban terhadap syubhat-syubhatnya. Dari berbagai level ulama lah di berbagai negara membahas. Yang penting ini masalah-masalah khilafiyah. Tetapi Syekh Ismail Asy'ari dalam kitabnya, lihat ada kitab Syekh Ismail Asy'ari di situ, di bawah lihat. Kalau enggak di sana tuh. Syekh Asy'ari ini tuh. Beliau menegur ujung-ujung. Beliau menegur di bawah tuh lihat. Saya lihat Syekh Asy'ari. Majmu' Mu'alafat Syekh Asy'ari. Beliau di situ membahas tentang Maulid Nabi. Ya, yang perlu cegah di situ adalah tentang berbagai bentuk perbuatan maksiat dan berdendang-dendang. Ya. Nah, intinya permasalahan ini adalah ya, sudah lama dikhilafkan, tetapi ulama sepakat tidak boleh dengan perbuatan-perbuatan seperti goyang dangdut, apalagi adanya goyang koplo dan semacam musik koplo, itu tidak bolehkan oleh Syekh Hasyim Asy'ari ya, dan bahkan beliau menekun yuk alai kufur. Tuh. Bukan itu. Ada dua kok kitabnya itu. Sebentar saya ambil dulu. Belum membahas kok. Ya ini kumpulan kitab karya Hadrat Syekh Haji Muhammad Ismail Asy'ari. Ya. Jadi di dalam kitab itu Khairul Asy'ari rahimahullah itu menjelaskan tentang hukum maulid bagi para ulama-ulama, ustaz-ustaz, kiki, sama rujuk. Beliau sangat tidak setuju dalam bentuk yang diiringi dengan musik, ya, perbuatan-perbuatan yang bercampur dengan hal-hal yang syubhat. Ini bayan termasuk ahli Jawa atau ahli sunnah jemaah. Wabayan ibtida' zuhur bid'ah wa intisharaha fi ahli Jawa. Jadi di sini beliau membahas tentang berbagai masalah, ya, bagaimana masyarakat Jawa ahli sunnah jemaah berpegang teguh dan kemudian juga munculnya bid'ah. Ya. Di sini beliau membahas secara khusus dalam sebuah kitab beliau. Yaitu tambihat al-wajibat liman yasna al-maulid bil-munkarat. Ya. Jadi itu judul kitab beliau. Lalu di sini fihrisnya adalah kitab yang ke-10. Fihrisnya tidak disebutkan halaman berapanya, ya. Ta'liqat ala manzumah Syekh Abdullah bin Yasin. Di sini hukum maulid itu Sofha Syarang ke-10 halaman 20. Beliau menyebutkan idza alimta dzalika fa'lam anna al-ma'amal mauli idza adda ila ma'siyatin rajihatin mithlu munkarat wajaba tarkuhu. Ya, halaman 19 beliau sebutkan di sini. Ya. Jadi beliau jika engkau sudah memahami yang sebelumnya, kata beliau, maka ketahui bahwa melakukan maulid idza adda ila ma'siyatin rajihah, terjadi maksiat yang lebih besar, ya, hijab, seperti perbuatan kemungkaran-kemungkaran, wajib tarkuhu, wajib ditinggalkan. wa haruma fi'luhu, diharamkan melakukannya. Qad akhbarani maruthaqu bi annahu, dan telah sampai pada saya, memberitahu kepada saya orang yang saya anggap orang yang terpercaya, yu'malu bil munkarat fi qaryati yuqul laha, ini bukan ini min amal yu'addi yakhtalit fihi rijal wa nisa, kata beliau sini yuqul laha siulan, ya. Jadi nama daerahnya dari amal maulid, melakukan maulid aduna ma simani ma min amal ma tulisannya Madiun, oh min amal Madiun, oh min amal Madiun, maksudnya sini ada satu daerah di Madiun. Yakhtalitu fihi rijal wa nisa, bercampur aduk antara laki dan perempuan. Wa yalbisu fi ba'dil lahwihi syubban, termasuk campur juga di mana di dalam permutu, termasuk juga orang-orang sudah tua, syubban. Malabis niswa, makai pakaian-pakaian wanita, kata beliau. Fayasul ifitan bi ba'dil mutafarijina, menimbulkan fitnah bagi orang-orang yang menyaksikannya dari laki-laki dan perempuan. Wa taqa'u fitnah fi fariqaini, terjadi fitnah antara kedua belah pihak. Wa yasu'u min al-fasid ma la yusah hatta ada ila husul furqah, jadi terjadinya dari kerusakan yang tidak bisa dihitung atau diperkirakan, hatta ada ila husul furqah, yang menimbulkan perceraian baina zawjin wa zawja, menimbulkan perceraian suami dan istri. Wa hadhihi mafasid muraqabatun min amal maulid, karbilau adalah inilah akibat kerusakan-kerusakan yang timbul dari melakukan maulid. Ini contoh mafil mungkarat, melakukan berbagai untuk kemungkaran. Kemudian ini adalah contoh bila bukan, ya. Kemudian beliau menyebutkan sini saraha Syekh Tajuddin Umar bin Ali Al-Lahmi As-Sandari Al-Mashur Bil-Faqihani Minasaya Malikiyah. Ini disebutkan fatwanya di sini juga, ya. Rahimahullah. Bihormati amal maulid ala wasfil madkur, yaitu keharaman melakukan maulid dalam perbuatan seperti yang tadi dijelaskan, ya. Fa'inuqala fi kitab al-musama bil-maurid fi kalam ala al-maulid, ini nama kitab di sini. Wa yunu kalam fihi fi paslaini wa tafriqa baina halaini ahaduhuma ayamalahu rajulun min ayni malihi ahlihi wa ashabi wa iyali la yujawizuna fi dhalika al-istima' aqli ta'am wa la yaktarifuna shay'an min al-asam wa hadha alladhi wasafnahu bi annu bid'ah makruha. Fakata beliau, salah satu dua kondisi itu adalah, pertama adalah seseorang yang mengeluarkan dari harta sendiri untuk keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan anak cucunya, wa yalihi la yujawizuna fi dhalika istima', tidak melebihi hanya sekadar berkumpul saja untuk menikmati makanan akal ta'am, wa la tarifuna syai'an min asam, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan berbau dosa. Wa hadha li wasafnahu bi annahu bid'atun makruhah, inilah yang kita maksud, kita sifatkan bahwa itu adalah bid'ah yang makruh, ya. Idzam yaf'u ahadun min mutaqaddimi ahli ta'ah, karena tidak ada di aparat itu dilakukan oleh para ahli ta'at sebelumnya, ya, para pendahulu Allah sebelumnya. Ahli hufuq al-islam wa ulama al-anam, yaitu mereka itu adalah ahli ulama-ulama Islam, ulama-ulama dunia, ya. Surujul azmina, itu lentera zaman. Wazenul amkina, ya, hiasan para tempat. Wasani ayat tadkhul jinaya wa taqwa bi inaya hatta yu'ti ahaduhum syai'a afsuhu tattabi'uhu wa qalbuhu yu'limuhu wa yuji'uhu min alam al-hayfi wa qad qala al-ulama akhthar mal bil jah akhdhil bis sayfi la siyama idha indafa ila dhalika syai'un min al-ghina ma'al butunil mal'a bil alatil batil min ad-dufu wa syababat. Nah, kata beliau ini jenis kedua adalah tujuannya untuk mencari honor di akhdil mal bil jah, kedudukan. Ya, ini disebutkan sini, disebutkan adalah yang kedua adalah antadukhu jinaya, melakukan suatu dosa, kesalahan. ya, wa taqwa bil inayah, melakukan hal taqwa inayah ini sangat apa namanya, semangat sekali, keinginan yang tinggi untuk lakukannya, ya. Hatta yatahaduhum syai'ah. Ini sehingga mendapatkan itu pemberian, wa nahu tatabahu, ada keinginan dari dirinya mendapatkan itu. Wa qalbu yu'limuhu wa yuji'uhu min alamil haif. Jadi kalau tidak dapat, kecewa. Dan qala ulama, saya tidak menerjemah secara harfiah di sini ya, maksud saja. Qala ulama al-akhdhu bil jah kal akhdhi bis saif. Mengambil harta dengan kedudukan seperti mengambil dengan pedang. La syama idzan dhafa ila dzalika syai'un minal ghina. Apalagi ditambah ke arah situ adanya nyanyi-nyanyi. Fal butulul ma'a, yaitu perut kenyang. Bil alatil batil, alat nyanyi-nyanyi yang minal minad dufuf. Dufuf itu apa? Rebana. Wasyababat, soal itu apa? Ya, ada yang mengatakan seluming, ada yang mengatakan gambus, ya. Wastima rijal syabab al-murdi. Atau berkumpulnya orang-orang dewasa dengan anak-anak muda yang amrad. Amrad murdi itu maksudnya yang tidak kumis, tidak berjenggot. Wanisa al-batinat, wanita-wanita. Mukhtalitat, ya, bercampur aduk, ya. Aw musyrifat wa raqsu bitasani, bergoyang-goyang, bergoyang-goyang. Wa i'tab wa istighraf fillah wa nisyani, ya, berlebihan dalam melakukan berhiburan gitu, ya. Lupanya hari yang ditakuti, ya. Wa nisyani yaumil makhaf. Wa kadzalika nisa istama'na ala infiradihinna rafiyat aswatuhunna. Demikian pula bila wanita berkumpul menyendiri, berkumpul dengan laki-laki dengan sendirinya, mengangkat suara-suaranya, ya, bitahnik wa tatrib, ya, wal insyar wa khuruj fi tilawa wa dzikir ala masyru', bin melakukan nyanyian, ya, teriak-teriak, tatrib itu goyang, ya, insyar ini dan syair insyar itu nasyid, ya, nyanyi dan keluar dari wa khuruj fi tilawa, melakukan bacaan-bacaan dan zikir. Dari dalam yang keluar dari yang disyariatkan anil masyru' wal khuruj fi tilawah wa dzikir, keluar dalam membaca dan berzikir, baca Al-Qur'an atau baca doa, zikir dari hal masyru' yang disyariatkan, ya, wal amru mu'tad, atau hal yang terbiasa dibaca Al-Qur'annya. Wa hadzal ladzi la ikhtalifu fi tahrimihi itsnan, salah ini tidak ada yang berbeda dua orang dalam mengharamkannya, ya. Kemudian juga wa tabi'a fi tahrimi Syekh Jalaluddin Asyuti, hal ini sama juga dikutuk oleh Imam Suyuti dalam mengharamkannya. Ya. Ini panjang ya, silakan. Jadi itulah. Jadi rupanya orang Wahabi bicara-bicara, jadi banyak sekali ulama yang sepakat dengan pendapat-pendapat ulama-ulama ni cap Wahabi atau ustaz-ustaz, ya. Jadi oleh sebab itu para ikhwah, demikian yang dapat kita bahas, ya. Itulah pembahasan-pembahasan. Jadi kita tidak memakai satu rujukan saja, tidak. Kita mencoba membaca berbagai pendapat pandang-pandang para ulama, ya. Ini kita beliau, ya, di risalah yang ke-10 dari kitab ini. Dan masih banyak lagi sebetulnya kitab-kitab lain, ya. Cukuplah. Jadi kita ketika berbicara sesuatu, insyaallah, ya, sepanjang yang kita mampu kita membaca kitab ulama. Jadi tidak suka candu membid'ahkan, tidak. Cuma kita menyampaikan pada ulama, kepada umat apa yang diperingatkan oleh para ulama-ulama kita kepada umat semenjak dulu dan kita sampaikan hari ini. Cuman kadang-kadang ada pihak-pihak yang sudah kelepasan candu dalam melakukan goyang-goyang, ketika maulid, zikir-zikir, goyang-goyang, jadi tidak mau dikatakan itu suatu perbuatan yang dilarang. Nah, nanti kita akan bahas, ada kitab membahas sendiri tentang hukum bernyanyi, berdendang, bergoyang dalam berzikir dan berdoa. Ya, dalam takbir ada gambusnya, ada musiknya, ada berzikir, macam ini akan ada nanti bab tersendiri. Demikian teman-teman semua. Jumpa kita kali ini, kenapa kita bahas, ya, mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan, ya, dan penyampaian ini, ya, pasti ada kesalahan-kesalahan, keliruan, kelupaan, segala macam, mohon maaf, itu yang dapat silakan, tapi intinya adalah bagaimana kita menjelaskan kepada umat, bahwa banyak sekali kita membahas apa yang dijelaskan para ustaz-ustaz salafi dalam bahas ini, mereka merujuk kepada pandangan para ulama-ulama salaf, para ulama-ulama yang telah menulis kitab-kitab tersebut. Demikian yang dapat kita bahas, lain kali kita akan jumpa insyaAllah. Episode berikutnya adalah tentang referensi-referensi yang menjelaskan tentang macam-macam bid'ah di dalam berzikir, bergoyang. Apalagi membolehkan nyanyi. Kan ada pula menolakkan nyanyi, yang penting religi gitu kan. Ada ustaz-ustaz yang lagi viral dan segala macam. Nanti kita akan sebutkan, jangankan nyanyi dengan musik-musik, zikir saja dilantunkan dengan irama-irama itu Alkitab melarang, dan Imam Syafi'i malah menghukum itu sebagai perbuatan orang zindik. Tarak bibaidat syai'an yusamu takbir yuhdi ahdath zanadiqa ya liyasudun nas anil Qur'an. Aku meninggalkan ibarat sesuatu yang mereka sebut dengan takbir. Takbir ini kita lihat dengan Nadi menjelaskan adalah zikir dengan didendangkan dengan merdu, apa namanya, di apa, pakai irama-irama yang bagaimana ya gitu. Ya, didendangkan zikir-zikir zuhud atau syai' zuhud, kata Ibnu Nadim. Kemudian kata Imam Syafi'i, tujuannya adalah itu dilakukan orang-orang zindik untuk membuat orang lalai dari Al-Qur'an. Nanti kita akan coba lihat, kita bahas. Kemudian juga kita akan bahas kitab-kitab yang membahas tentang melarang tentang ilmu kalam, ya, karena satu musibah yang besar dalam masalah ini adalah pembahasan ilmu kalam. Kemudian nanti juga jawaban-jawaban kita menjawab tentang membahas kita tuduhan terhadap Darul Asmaul Husna. Demikian, karena waktu yang batas kita, mohon maaf, sudah mati ininya. Belum. Terima kasih teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan penjelasan ini dapat dilihat dan dipahami oleh berbagai pihak yang selama ini suka dengan mudah memfitnah-fitnah. Ya, ketika ada ulama-ulama, para ustaz menjelaskan bahwa hukum-hukum bid'ah yang kepada umat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ada kekurangan keliruan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.